Ini ada kuliah. Ini dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dahiri duduk diam di daerah istana, duduk dengan duduk rasa, sedangkan kami tersiksa. Rezim ini rezim gila menurut saya. Teman-teman bayangin, ada 8.300 karyawan yang dituangkan ke pihak dan mogok kerja. Ada berapa ribu istri yang sia-sia di rumah, tidak dapat nafkah. Ada berapa anak yang cita-citanya mati? Jangan sampai rezim ini dicatat oleh keturunan kami, termasuk saya sebagai Jokowi. Saya tidak sungkan menyebut Jokowi dan Hanif Dahiri ini karena memang nyata itu. Ada 8.300 karyawan tertindas di Freeport, di Papua itu. Tapi media bungkam itu. Saya cita-cita jurnalis, tapi sekarang saya tidak mau jadi jurnalis itu. Kenapa? Jurnalis itu menurut saya ya, sebagai orang awam dibungkam rumah-rumah itu tidak berani bicara. Kalau teman-teman menangkap, orang bakal bilang kalau Freeport itu gajinya besar, besar dulu, sekarang hancur tuh. 51% saya katakan hoax. Jadi kalau masalah HAM kita juga dikumpul kena. Jadi dibungkam media, makanya teman-teman di sini gak ada yang tahu sama sekali 8.300 kepala keluarga diperlakukan semena-mena gitu. Itu warga Indonesia dan pemimpinnya warga Indonesia, Presiden Joko Widodo, Menteri Ketenagakerjaan yang Hanif Dahiri tidak mau bertemu dengan kami sebentar pun. Rezim gila. Terima kasih. Itu kadang enggak hafal lagunya sendiri. Matiin aja.